Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan kali ini insyaallah pada kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih Al Fauzan terkait peringatan-peringatan penting yang berkaitan tentang hukum-hukum wanita mukminah. Pertemuan terakhir kita telah masuk pada permasalahan hukum-hukum al-haid, hukum-hukum terkait permasalahan darah wanita, yaitu al-haid, istihadah, dan darah nifas. Setelah kita mempelajari pada pertemuan yang lalu permasalahan definisi apa itu darah haid, demikian pula tentang umur kapan wanita itu keluar haid darinya dan juga kapan wanita berakhir haid dari dia. Ini semua telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kita masuk pada pertemuan kali ini tentang hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang haid. Hukum yang pertama yang berlaku bagi wanita yang haid adalah yuhramu fi halil haidi wad'uha fil farji. Diharamkan bagi wanita yang haid untuk di al-wata, untuk berhubungan, yakni al-jima', ini diharamkan dalam syariat bahwa wanita yang haid tidak boleh untuk digauli. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هُوَ أَذَا فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa haid itu adalah ada gangguan, maka jauhilah. Janganlah kalian mendekati wanita-wanita kalian, yakni berhubungan dengan wanita kalian ketika mereka dalam kondisi al-haid. Kemudian hukum yang berikutnya yang berlaku bagi wanita yang haid yang kedua, bahwa wanita yang haid dilarang untuk mengerjakan puasa dan salat selama masa haidnya. Dilarang bagi mereka untuk mengerjakan salat dan berpuasa pada masa haidnya. Adapun permasalahan salat, maka tidak ada qadha pada permasalahan as-salah. Tidak ada qadha bagi mereka jika mereka meninggalkan salat, maka itu tidak perlu untuk diganti ketika sudah suci. Adapun permasalahan as-shaum, tentang puasa, maka jika dia tinggalkan puasa tersebut di masa haidnya, maka ketika dia telah suci, wajib bagi dia untuk mengganti puasa yang telah dia tinggalkan tersebut, yakni puasa wajib yang telah dia tinggalkan di masa haidnya tersebut. Maka wanita yang haid tidak boleh diharamkan bagi mereka untuk berpuasa dan sholat. Kemudian hukum yang berikutnya yang berlaku bagi wanita yang haid, qala, berkata pengarang di sini Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yuhramu 'ala al-haidi massul mushafi min ghairi ha'ilin. Diharamkan bagi wanita yang haid massul mushaf, untuk menyentuh mushaf min ghairi ha'ilin, tanpa hail, tanpa pembatas, tanpa adanya pembatas, tanpa adanya pembatas. Maka diharamkan bagi wanita yang haid menyentuh mushaf secara langsung tanpa ada pembatas antara tangan dia dengan mushaf tersebut. Inilah merupakan pendapat mayoritas para ulama, bahkan seakan-akan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama. Hanya sedikit sekali yang menyelisih pendapat ini. Yakni diharamkan bagi wanita yang haid menyentuh mushaf tanpa ada penghalang antaranya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Yakni menyentuh mushaf. Walima fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm. Dan juga dalam sebuah surat yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat untuk Amr bin Hazm, beliau mengatakan, la yamassul mushafu illa tahirun. Tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Orang yang suci. Sebagian atau mayoritas para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud tahir dalam hadis ini yaitu suci dari hadas dan khabath. Dia suci. Inilah pendapat mayoritas jumhur al-ulama, bahwa tidak boleh seorang yang tidak suci atau seorang yang berada dalam hadas akbar, wanita yang haid, tidak boleh bagi dia untuk menyentuh mushaf karena dia belum suci. Maksudnya belum suci, belum boleh bagi dia untuk menyentuh mushaf tersebut. Maka orang yang sedang dalam hadas akbar, orang yang sedang dalam hadas akbar seperti haid dan juga seperti junub, itu diharamkan bagi mereka menyentuh mushaf tanpa ada pembatas. Adapun hukum orang yang dalam hadas asghar, hadas kecil, bukan hadas besar. Tadi permasalahan tentang wanita yang haid, ini hadas akbar, hadas yang besar. Hadas, orang yang sedang dalam kondisi hadas akbar, tidak boleh bagi dia menyentuh mushaf. Inilah pendapat mayoritas, bahkan seperti halnya kesepakatan para ulama. Hanya satu orang yang menyelisih pendapat ini, yaitu Dawud al-Zahiri, bahwa orang yang dalam kondisi hadas akbar tidak boleh bagi dia menyentuh mushaf. Terus bagaimana dengan hadas asghar? Orang yang sedang dalam hadas asghar, hadas yang kecil, dia belum wudu setelah buang air atau setelah buang angin, dia belum wudu, belum bersuci. Apakah boleh bagi dia untuk menyentuh mushaf? Di sini juga terdapat khilaf di antara para ulama, apakah orang yang sedang dalam hadas kecil ini juga diharamkan bagi mereka untuk menyentuh mushaf. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih berhati-hati yaitu bahwa hukumnya sama antara hadas akbar dan hadas kecil. Tidak boleh bagi mereka menyentuh mushaf sampai bersuci terlebih dahulu. Dan ini semua keharaman ini, larangan ini, jika tanpa adanya pembatas, jika tanpa ada pembatas seperti kain dan yang semisalnya. Adapun jika ada pembatas antara tangan dia dengan mushaf, antara badan dia dari mushaf yang dia pegang, jika ada pembatas seperti misalnya dia menggunakan kain atau menggunakan kaos tangan ketika memegang mushaf, maka ini dibolehkan bagi wanita yang haid. Jika dia ingin memegang mushaf, maka hendaknya dia mengambil pembatas. Jadi tidak berlangsungan antara kulit dia dengan mushaf tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabul a'immatil arba'ati annahu la yumassul mushafu illa tahirun. La yumassul mushaf illa tahirun. Berkata Syekhul Islam rahimahullah bahwa madhab imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, madhab imam yang empat ini, mereka semua berpendapat bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang telah bersuci. Inilah pendapat mayoritas, atau bahkan sebagian menghikayatkan atau mengatakan bahwa inilah pendapat kesepakatan seluruh para ulama. Dan inilah pendapat yang lebih berhati-hati bagi seorang hamba, hendaknya dia untuk tidak menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi yang suci. Qala wa amma qira'atul ha'idhi lil Qur'an. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan kepada permasalahan berikutnya, yaitu terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid. Apa hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Bolehkah dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf? Dia tidak menyentuh mushaf, tapi apakah boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya? Masalah ini juga terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada tiga pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang melarang. Pendapat yang pertama, pendapat yang melarang bahwa wanita yang haid tidak boleh dia membaca Al-Quran walaupun tidak menyentuhnya. Inilah pendapat jumhur mayoritas para ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Dan pendapat ini berdalil dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'ul junub walal haidi syai'an minal Qur'an. La yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Bahwa orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un illa al-janabah. Tidak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kecuali ketika beliau sedang junub, kecuali janabah, kecuali kondisi junub. Maka beliau tidak membaca Al-Qur'an. Namun dua hadis yang digunakan sebagai dalil oleh pendapat yang pertama tentang larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid, kedua dalil ini adalah hadis yang lemah, adalah hadis yang lemah. Maka pendapat yang sahih, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa dibolehkan bagi wanita yang haid dan juga orang yang junub membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Boleh bagi dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Ibnul Munzir dan juga At-Tabari, dan juga inilah pendapat sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa dibolehkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya berdasarkan beberapa hal. Berdasarkan beberapa hal, yang pertama, bahwa tidak ada dalil yang melarang orang yang haid dan orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asal adalah boleh bagi mereka untuk membaca Al-Quran, karena di sana tidak ada dalil yang sahih yang melarang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran, demikian pula orang yang junub. Kemudian pula diantara dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang haid, seorang yang haid, wanita yang haid, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, yaitu hadis Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yadhkurullah, senantiasa selalu berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan beliau, di setiap keadaan beliau. Mencakup zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di setiap keadaan beliau adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Dan juga suatu ketika Nabi SAW beliau tidur dalam kondisi junub, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW tidur dalam kondisi beliau junub. Dan termasuk kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur, beliau selalu membaca doa-doa tidur, doa-doa sebelum tidur. Dan tentunya di antara doa yang dibaca sebelum tidur adalah membaca apa? Ayat kursi. Ayat kursi ini merupakan ayat dari Al-Quran. Demikian pula membaca Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga merupakan ayat-ayat dari Al-Quran. Maka Nabi SAW pernah suatu ketika beliau, berapa kali beliau tidur dalam kondisi junub. Dan termasuk kebiasaan Nabi SAW, beliau selalu membaca doa-doa sebelum tidur tadi. Yang terkandung di dalam doa-doa sebelum tidur itu ada beberapa ayat-ayat Al-Quran. Maka di sini menunjukkan orang yang junub dan juga wanita yang haid boleh bagi mereka membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, tanpa menyentuhnya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, adapun permasalahan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid tanpa menyentuh mushaf, kata beliau, fahiya mahallu khilaf. Maka di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian beliau melanjutkan, wal ahwat, dan yang lebih berhati-hati, kata beliau, annaha la taqra al-Quran, yang lebih berhati-hati jika mereka tidak membaca Al-Quran tersebut ketika haid, kecuali dalam satu keadaan, kecuali dalam satu keadaan, yaitu keadaan darurat, keadaan darurat, seperti misalnya kama idza khasyat nisyanuhu, seperti misalnya seorang wanita tadi khawatir, takut kalau hafalannya hilang jika tidak di murojaah Al-Qur'annya. Misalnya dia sedang haid. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Maka dia khawatir jika dia meninggalkan membaca Al-Qur'an, khawatir hafalannya akan hilang. Maka di sini boleh bagi dia membaca Al-Qur'an tetapi tanpa menyentuh mushaf. Namun pendapat yang sahih bahwa sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa boleh bagi wanita yang haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, dikarenakan tidak adanya dalil yang melarang akan hal tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya, qala ad-dal, permasalahan berikutnya yang berlaku, hukum yang berlaku bagi wanita yang haid. Qala yuhramu 'alal haidi at-tawafu bil baiti. Yuhram 'alal haid, diharamkan bagi wanita haid at-tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah. Diharamkan, dilarang bagi wanita yang haid tawaf di Ka'bah. Hal itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang melaksanakan haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di tengah-tengah manasik haji yang sedang beliau lakukan, beliau mengalami haid, mengalami haid di tengah-tengah sedang melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Rasulullah SAW, lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang yang haji, tetap kamu melanjutkan manasik hajimu, jangan kamu putus karena kamu sedang di tengah-tengah melakukan manasik haji. Kemudian tertimpa padamu haid, maka kata Rasul, lakukan sebagaimana orang-orang yang haji melakukan. Melakukannya kecuali adalah jangan kamu tawaf di Ka'bah. Kecuali tawaf di Ka'bah, jangan kamu lakukan. Sampai hatta tathuri, sampai kamu suci kembali. Sampai kamu suci kembali. Maka hadis ini sangat jelas pendalilan atas larangan wanita yang haid untuk tawaf di Ka'bah, untuk tawaf di Ka'bah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, qala al-ha. Permasalahan yang berikutnya, yuhram 'ala al-haidhi al-lubth fil masjid. Hukum yang berlaku bagi wanita yang haid yang selanjutnya adalah diharamkan bagi wanita yang haid al-lubthu fil masjid, untuk menetap di masjid, untuk menetap di masjid. Permasalahan, apakah boleh bagi wanita yang haid dan orang yang junub menetap di dalam masjid? Di sini juga merupakan permasalahan yang para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Wallahu a'lam, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, yaitu adalah bahwa dibolehkan bagi mereka untuk menetap di masjid. Dibolehkan bagi mereka untuk menetap di masjid dan tidak dilarang, berdasarkan beberapa dalil berikut. Di antaranya yaitu bahwa asalnya adalah boleh, asalnya seseorang boleh untuk masuk dan menetap di masjid. Maka orang yang mengatakan dilarangnya perbuatan tersebut butuh bagi dia untuk mendatangkan dalil yang sahih, mendatangkan dalil yang sahih. Adapun hadis yang akan diterangkan muallif di sini, kata Rasulullah SAW, inni la uhilul masjid li haidin wala li junubin, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Maka ini dan juga hadis yang berikutnya, kedua hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang didhaifkan oleh para ulama. Ada riwayat yang lemah dalam hadis tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka pendapat yang sahih bahwa bolehnya wanita yang haid untuk menetap di masjid. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, menunjukkan kebolehannya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di tengah-tengah sedang melaksanakan manasik haji, beliau mengalami haid. Aisyah mengalami haid. Maka Rasul mengatakan, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali tawaf. Maka tidak boleh kamu mengerjakan tawaf. Maka sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa orang yang haji itu mereka melaksanakan ibadah-ibadah haji di dalam masjid. Dan Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah untuk keluar dari masjid. Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah ketika haid untuk keluar dari masjid, dikarenakan haramnya menetap di masjid bagi orang yang haid. Tidak, tetapi Rasul hanya melarang untuk tawaf di masjid saja. Maka hadis ini juga menunjukkan tentang bolehnya wanita yang haid untuk tetap berada di masjid, berdasarkan hadis Aisyah yang telah kita jelaskan tadi. Rasul hanya melarang orang yang melakukan manasik haji jika haid untuk melakukan tawaf di masjid. Adapun amalan yang lainnya, as-sa'i dan juga yang lainnya dari perkara-perkara haji, manasik haji yang lainnya, maka itu tetap dilakukan bagi wanita yang haid. Dan jika misalnya diharamkan wanita yang haid untuk menetap di masjid, tentu Rasul akan melarang Aisyah dan memerintahkannya untuk keluar dari masjid, tetapi tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara hadis, di antara dalil yang menjelaskan bolehnya wanita yang haid itu menetap di masjid, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha pula, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika meminta kepada Aisyah untuk dibawakan kain yang kecil atau sajadah, seperti sajadah kain yang kecil untuk dibawa kepada Rasulullah SAW yang beliau waktu itu sedang di dalam masjid. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini haid, aku haid." Aisyah mengira bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Maka Nabi SAW menjawab, "Inna haidatuki laisat fi yadik." Bahwasanya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Haidmu itu tidak di tanganmu, maksudnya tidak ada hubungannya antara orang yang haid dengan masuk masjid. Maka Aisyah membawakan kain tersebut dan masuk ke dalam masjid dan memberikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bolehnya wanita yang haid itu menetap di masjid, yaitu sebuah kisah seorang budak yang telah dibebaskan oleh keluarganya, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, bahwa budak tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Maka dibuatkan di dalam masjid sebuah kemah yang kecil untuk dijadikan sebagai tempat tinggal budak wanita itu. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui, suatu perkara yang maklum bahwa wanita pasti akan mengalami masa-masa haid. Maka Rasul SAW memerintahkan wanita ini untuk tinggal di masjid dan membuatkan kepada wanita tersebut kemah yang kecil untuk dia menetap di dalamnya. Dan Rasul tidak memerintahkan wanita ini kalau haid untuk keluar masjid. Maka di sini juga terdapat pendalilan tentang bolehnya wanita untuk menetap di dalam masjid. Dan inilah pendapat yang sahih. Qala wa yajuzu laha al-murur, dan boleh bagi mereka untuk melewati masjid tanpa menetap. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawilini al-khumrah min al-masjid." Ambilkan kepadaku suatu kain dari masjid. Fakultu, maka aku mengatakan, "Ya Rasul, ini haid, aku haid." Faqala, maka Rasul mengatakan, "Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu, tidak berada di tanganmu." Maka dibolehkan bagi wanita untuk lewat di dalam masjid atau menetap juga boleh, menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian pula di antara perkara yang berlaku bagi wanita yang haid, hukum yang berlaku bagi wanita yang haid yang belum disebutkan oleh muallif di sini, yaitu adalah diharamkan untuk mentalak wanita yang sedang haid. Diharamkan mentalak wanita yang sedang dalam kondisi haid. Ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa wanita yang haid tidak boleh untuk dijatuhkan padanya at-talak dalam kondisi haidnya dia. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, beliau mengkisahkan tentang anaknya Ibnu Umar. Umar bin Khattab bercerita kepada Rasulullah SAW tentang anaknya Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuk kembali talaknya dan melarang untuk mentalak ketika haid. Maka hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan mentalak wanita yang sedang haid. Kemudian qala al-muallif Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, qala wala ba'sa an ta'ti al-haid bil adhkari asy-syar'iyyah. Wala ba'sa, dan dibolehkan dan boleh hukumnya bagi wanita yang haid untuk membaca zikir-zikir yang syar'i, minat tahlil berupa tahlil, wat takbir berupa takbir, wat tasbih berupa tasbih, wal ad'iyah dan doa-doa yang lainnya. Ini boleh bagi wanita yang haid untuk berzikir dan membacanya. Demikian pula wa anta atiya bil awradi asy-syar'iyyah. Demikian pula dibolehkan bagi mereka untuk membaca wirid-wirid yang disyariatkan. Membaca wirid atau zikir-zikir yang disyariatkan fis shobahi wal masa, ketika pagi dan petang, ketika pagi, pagi dan sore hari. Tetap disyariatkan bagi mereka membaca zikir pagi dan sore. Tidak diharamkan bagi wanita yang haid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda an-naumi wal istiqad, dan juga dibolehkan bagi mereka membaca doa sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Wala ba'sa an taqra fi kutubil ilm. Demikian pula boleh hukumnya bagi mereka an taqra, untuk membaca kitab-kitab ilmu, kitab-kitab yang berisi ilmu seperti tafsir, hadis dan fikih. Ini semua boleh. Jadi yang dilarang adalah Al-Quran saja. Ini menurut pendapat muallif, pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berpendapat bahwa tidak boleh wanita membaca Al-Quran ketika haid. Dan ini pendapat, kata beliau, lebih berhati-hati. Adapun zikir-zikir yang lain, Maka dibolehkan. Dan membaca kitab-kitab ilmu selain Al-Quran, maka dibolehkan. Inilah beberapa hukum terkait wanita yang haid, terkait wanita yang haid. Kemudian ada sebuah permasalahan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa wanita yang haid tidak boleh untuk digauli ketika sedang haid. Maka permasalahannya, apakah orang yang berhubungan dalam kondisi haid itu mendapat kafarah, terkenai kafarah seperti halnya orang yang berhubungan ketika puasa Ramadan? Apakah orang yang berhubungan ketika haid terkenai kewajiban kafarah seperti halnya orang yang berhubungan ketika puasa Ramadan di siang bulan Ramadan? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang sahih bahwa tidak ada kafarah bagi dia. Tidak ada kafarah bagi dia. Inilah pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak ada kafarah bagi orang yang melanggar hukum, melanggar hukum ini, yaitu menggauli istrinya yang sedang haid. Tidak ada kafarah bagi dia, namun dia mendapat dosa dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Dikarenakan ini berbeda dari puasa, berbeda dari as-saum. Kalau permasalahan puasa setelah datang dalil yang khusus, maka tidak bisa dikiaskan antara puasa dengan haid. Inilah pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Qudamah dan juga mayoritas para ulama. Kemudian permasalahan selanjutnya, yaitu apakah boleh untuk wat'ul haid, untuk menghubungi wanita yang telah suci dari haid tetapi belum mandi. Bagaimana hukum berhubungan setelah suci dari haid tapi belum mandi? Pendapat yang sahih, dan inilah pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwa tidak boleh hukumnya sampai dia mandi terlebih dahulu. Sampai wanita yang haid yang telah suci ini dia mandi terlebih dahulu, baru setelah itu baru boleh bagi mereka untuk berhubungan. Berdasarkan zahir ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatahhurna Fa idza tatahharna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati mereka, istri-istri kalian yang sedang haid, sampai mereka suci. Dan jika mereka telah suci, atau fa idza tatahharna, dan jika mereka telah mandi, kata para ulama, para mufassirin menjelaskan fa idza tatahharna dalam ayat ini yang dimaksud adalah jika telah mandi, jika mereka telah bersuci, telah mandi dari haid, dari mandi besar mereka setelah selesainya haid, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka seperti yang Allah perintahkan untuk kalian. Kemudian faedah yang selanjutnya yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab ini, beliau melanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, qala fa'idatun fi hukmi as-sufrah wal-qudrah. Faedah terkait cairan kuning dan cairan yang berwarna keruh yang keluar dari wanita, terkait hukum cairan kuning atau cairan al-qudrah yang keruh yang keluar dari wanita. As-sufrah, apa maksud cairan kuning? Kata beliau, syai'un kas-sadidi ya'luhu sufrah. Sufrah adalah cairan yang seperti warna nanah. Ya'luhu sufrah, yang dominannya berwarna kuning. Ini disebut dengan cairan as-sufrah. Wal-kudrah, adapun kudrah adalah cairan kalaunil ma'i al-wasikh al-kudr. Sesuatu yang keluar atau cairan yang warnanya seperti air keruh, yang warnanya seperti air kotor yang keruh, al-qudr, yang keruh. Maka apa hukum cairan yang keluar tersebut? Beliau menjelaskan, faidha kharaja minal mar'ati kudratun au sufratun, jika cairan keruh dan cairan kuning tersebut keluar dari wanita, fi waqti adatiha, di waktu haidnya, jika cairan-cairan itu keluar di waktu atau di masa haid wanita tersebut, fa innaha ta'tabiruhuma haidan, maka cairan kuning dan keruh itu teranggap sebagai haid, teranggap sebagai haid. Ya'khudhani ahkamuhu as-sabiqah, mengambil hukum-hukum haid yang telah lalu. Berlaku juga hukum-hukum haid yang telah lalu, telah dijelaskan oleh mu'allif. Jadi dirinci, cairan yang keluar yang berwarna kuning dan keruh ini dirinci kondisinya. Jika ia keluar di masa haidnya wanita, maka ini teranggap sebagai haid, teranggap sebagai haid, dan masih berlaku bagi mereka hukum-hukum haid. Tetapi wa in kharaja minal mar'ah fi ghairi waqtil 'adah, tetapi jika cairan tersebut keluar dari wanita bukan di masa haidnya, bukan di waktu haid. Jika ada cairan warna kuning atau warna keruh yang keluar bukan pada waktu haid dia, fa innaha la ta'tabiruhuma syai'an, maka cairan tersebut tidak teranggap apa-apa. Tidak teranggap apa-apa, tidak mempengaruhi, tidak berlaku hukum apa-apa dari cairan itu. Tidak haid, tidak teranggap sebagai wanita yang haid. Karena apa? Karena cairan itu keluarnya bukan pada masa haid dia. Wa ta'tabiru nafsuha tahiran, dan dia teranggap dirinya, dan dirinya teranggap suci, dan dirinya teranggap suci. Hal ini semua berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Ummu Atiyah salah seorang sahabiyah, beliau mengatakan, kunna la na'uddul kudrata was-sufrah ba'da tuhri syai'an, kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap cairan keruh dan kekuningan tersebut setelah suci, kami tidak menganggapnya suatu apapun. Kami tidak menganggapnya sebagai apa-apa. Tidak berlaku hukum apa-apa jika cairan itu keluar setelah sucinya kita dari haid. Wahada lahu hukmur rafa. Hadis ini, ucapan Ummu Atiyah di sini, lahu hukmur rafa, seperti hukum marfu, hukum yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ya'tabiru taqiran min Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini teranggap sebagai takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengkisahkan hal itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sesuatu tersebut teranggap sebagai haid, maka tentu akan turun wahyu yang menerangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kekuningan tersebut atau kekeruhan cairan itu termasuk haid. Maka hadis ini menunjukkan bahwa cairan yang berwarna kuning dan keruh itu dirinci kondisinya. Jika ia keluar di masa haid, maka dia teranggap sebagai darah haid. Tetapi jika ia keluar di luar masa haid, ketika masih suci, ketika sudah suci dari haid, maka itu tidak teranggap apa-apa, tidak teranggap apa-apa, dan dia masih suci hukumnya. Qala fa'idatun ukhra, selanjutnya beliau menjelaskan faedah yang selanjutnya. Qala as-su'alu mal ladzi tu'rafu bihil mar'atu nihayatu haydiha. Mal ladzi ta'rifu bihil mar'ah nihayatu haydiha. Apa yang dapat diketahui oleh wanita? Apa yang dapat diketahui oleh wanita jika telah selesai dari haidnya? Bagaimana wanita mengetahui dirinya telah suci dari haid? Telah selesai haid dia. Bagaimana? Jawabannya, qala ta'rifu dhalika bin qita'id dam. Hal itu bisa diketahui dengan inqita'ad dam, dengan terputusnya darah atau berhentinya darah yang keluar dari al-farj, yang keluar dari kemaluannya. Wa dhalika bi ahadi alamatain. Dan berhentinya darah ini diketahui dengan dua alamat. Berhentinya darah yang menunjukkan selesainya haid seorang wanita itu diketahui dengan dua tanda. Tanda yang pertama, al-alamatul ula nuzulul qassatil bayda. Tanda bahwa darah wanita ini sudah berhenti dan menjadikan dia sudah suci kembali. Tanda yang pertama adalah nuzul al-qassah al-bayda, keluarnya al-qassah, lendir berwarna putih, lendir bening atau lendir yang warna putih. Wahiyya bifathil qaf, yani al-qassah dengan memfathah al-qaf. Ma'un abyadun yatba'ul hayd yushbihu ma'ul jass. Al-qassah adalah lendir atau cairan yang, atau tepatnya adalah lendir yang berwarna putih atau bening, yang mengiringi selesainya haid, yang mengiringi selesainya haid. Yushbih, seperti air al-jas, air kapur. Waqad takunu bighairi launil bayad, dan bisa saja terkadang bukan berwarna putih sekali. Faqad yakhtalif launuha bi ikhtilafi ahwalin nisa. Qad yakhtalif, mungkin saja berbeda warnanya, mungkin saja berbeda warnanya sesuai dengan perbedaan keadaan wanita, perbedaan keadaan kondisi-kondisi wanita. Tidak mesti harus berwarna putih, tetapi selama jika lendir itu sudah keluar dan berhenti darahnya, berarti ini tanda bahwa dia telah suci. Ini alamat yang pertama atau tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, yang dengannya seseorang tahu bahwa haidnya telah selesai. Alamat yang kedua adalah al-jufuf, al-jufuf artinya adalah kering, kekeringan. Wa huwa, caranya kita tahu kering itu dengan antudkhila khirqatan, yaitu seorang wanita memasukkan khirqah, kain yang lembut, au qutnah atau tisu atau kapas, qutnah tak kapas, fi farjiha pada farjnya, thumma tukhrijuha kemudian setelah itu mengeluarkannya, mengeluarkan kapas tersebut dalam kondisi kapasnya itu jafah, dalam kondisi kapasnya masih kering, laisa alaiha syai', tidak ada bekas darah, tidak ada bekas apapun, la minad dami wala minal kudrati awis sufrah, tidak ada bekas darah dan juga tidak ada bekas cairan kuning atau cairan keruh yang tersisa dari kapas yang dikeluarkan setelah dimasukkan ke farj tadi. Maka jika tidak ada bekas darah di kapas itu yang tersisa atau warna kekuningan dan kekeruhan, maka ini alamat tanda yang kedua menunjukkan bahwa waktu haid dia telah selesai atau berhentinya haid dia. Inilah beberapa permasalahan terkait hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang haid, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan haid ini pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.